terbiasa ketika kita di setiap hari mendengarkan salawat sebagai pertanda mau azan, hingga saking terbiasanya sadar atau tidak di antara kita ada yang terbawa ikut melantunkan salawat. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, apakah perbuatan itu ma'zur karena saking terbiasanya kita di setiap harinya? Dan kalau memang perbuatan itu tidak benar, lalu apakah salah kalau kita bersolat terhadap Nabi? Bukankah bersolat itu perkara yang dianjurkan? Nah, saya kira masalah ini, masalah salawat, siapa yang punya majalah syariah ini sudah dibahas ya. Walhasil bahwa masalah salawat, kita dianjurkan untuk mengucapkan salawat kapan saja dan di mana saja, tanpa menentukan waktu yang khusus kecuali apabila waktu tersebut ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah dalam beragama, apa yang disebutkan oleh Rasulullah secara umum kita umumkan, apa yang disebutkan oleh Rasulullah secara khusus baru kita khususkan. Apabila kita mengkhususkan yang umum, mengumumkan yang khusus, maka ini salah satu faktor yang menyebabkan seorang terjatuh dalam perkara bid'ah. Nah, dan ini adalah hal yang ma'ruf dalam Islam. Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita dalam beberapa perkara yang sifatnya umum, ketika dikhususkan menjadi haram. Seperti contoh membaca Al-Qur'an Karim. Baca Al-Qur'an pahala yang besar. Satu huruf satu kebaikan, satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Tapi tidak diperbolehkan seseorang membaca Al-Qur'anul Karim dalam sujudnya atau rukuknya. Haram hukumnya seorang yang sholat membaca Al-Qur'anul Karim di saat dia sujud ataukah di saat dia rukuk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila diumumkan sesuatu jangan kita mengkhususkan kecuali berdasarkan dalil. Yang ada kita bersalawat setelah azan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Tsumma shallu alaihi," kemudian bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dianjurkan. Adapun sebelum salat, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Orang mau bersalawat kapan saja silakan. Tapi ketika dia mengkhususkan pada setiap kali sebelum salat bersalawat, apalagi kalau menganggap di situ ada anjuran tertentu yang kalau tidak dilakukan seakan-akan ada yang kurang, ya, kurang afdol. Nah, kita nggak tahu dari mana ini asalnya, yang penyetelan kaset ya, ini sebelum azan ya diputar apa itu ya, as-salatu wassalamu alaihi dan seterusnya itu ya, nggak tahu itu suara siapa itu ya, saya sendiri belum tahu sampai sekarang ini. Kemudian jenis solawatnya itu dari mana yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan keleluasaan kepada kita untuk mengarang solawat masing-masing ya. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna allaha ya'muruhum bil'adli wal-ihsan wa ita'idil qurba. Inna allaha azza wa jal, inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam. Kita dianjurkan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Ketika turun ayat ini, para sahabat sudah tahu cara mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sudah tahu. Tapi salawat mereka belum tahu. Itu pun tidak membuat mereka pulang ke rumah masing-masing untuk membuat salawat-salawat sendiri. Makanya kita tidak pernah mengenal salawat Abu Dzar Al-Ghifari, salawat Abdullah bin Mas'ud, salawat Abi Bakar As-Siddiq, salawat Umar bin Khattab. Padahal mereka ini rajanya habaib. Ya. Rajanya para habaib, orang-orang Quraisy. Nah. Ya. Enggak ada. Apa yang mereka lakukan? Padahal mereka itu orang-orang yang paling fasih dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arab mereka itu, ya, apa istilahnya? Medok kalau orang Jawa itu. Betul-betul asli, saliqah, saliqatul lisan. Itu para sahabat belum berubah bahasa mereka, sehingga apa yang mereka bahasakan itu hujjah dalam bahasa Arab. Ya, berbeda dengan bahasa Arab sekarang ini, wah campur aduk sudah. Ya, ada yang bahasa Arabnya seperti bahasa Prancis. Ya. Nah, bahasanya bukan main sulitnya. Orang Arab aja sulit untuk memahami. Seperti daerah Aljazair, daerah Maroko, daerah Libya itu bahasa Arabnya minta ampun. Nah, kita dengarkannya seperti apa ya? Ya bahasa planet lah. Kalau istilah mereka bahasa, kita juga kalau berbicara bahasa Indonesia dianggap oleh mereka ini bahasa planet juga kalian ini. Nah. Ya. Walhasil mereka mengatakan itu bahasa Arab, tapi bahasa Amiyah yang sulit sekali difahami. Enggak bisa kita memahaminya. Para sahabat beda. Asli bahasa mereka. Bahkan di antara para sahabat ada yang ahli syair. Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha, dikenal sebagai ahli syair zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh mereka enggak pernah ngarang-ngarang ya, salawat. Mereka justru datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, kami sudah tahu cara mengucapkan salam kepada engkau. Tapi untuk mengucapkan salawat kami belum tahu ya Rasulullah. Ajarkanlah kepada kami. Nah, diajarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat al-Ibrahimiyah yang sering kita baca dalam salat kita. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau sekarang ini hampir setiap tarekat punya salawat sendiri. Ya. Nah, ini bukan lagu yang harus apa masing-masing orang punya karya. Salawat ini masalah ibadah. Seperti salat masalah ibadah, jangan dirubah-rubah. Dari dulu sampai sekarang enggak boleh diinovasi salat itu. Enggak boleh dikatakan, "Oh, ini kan zaman modern, orangnya pada kuat-kuat." Sudah salat zuhur kita bisa tambah, tambahlah satu rakaat. Mungkin generasi kita nanti tambah lagi satu rakaat, biar jadi 6 rakaat. Atau mungkin sebaliknya, zaman sekarang kan zaman instan. Ya. Seperti yang lain itu kan bisa di instan, bisa di apa dari berbagai ramuan disatukan. Gimana kalau kita instan juga ini salat zuhur? Kita jadikan satu rakaat tapi sudah mencakup semuanya. Enggak boleh. Salat itu masalah ibadah. Puasa itu masalah ibadah. Sudah seperti itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita merubah-rubah. Nah. Adapun yang disebutkan di sini bahwa ya seorang terkadang tidak terasa sampai ikut terbawa ya. Kalau tidak terasa, tidak ada dosa bagi seorang. Nah, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukumi seseorang ya dengan sesuatu yang lagu dari sumpah-sumpah seseorang yang tidak dimaksudkan dalam hatinya. Ya, ini sesuatu yang keluar tanpa dia merasakan. Ya begitulah nasib kita yang tinggal di daerah yang seperti ini karena ya masing-masing punya pembesar suara yang cukup keras. Sehingga setiap hari kita mendengarkan seperti itu. Kadang-kadang lisan ini subhanallah ya. Kita mau nutup juga sulit. Kalau para ulama dahulu masuk pasar mereka bisa nutup telinga. Jangan sampai mereka mendengarkan sesuatu yang tidak dibenarkan, dikhawatirkan bercampur dengan hafalan hadis mereka. Hafalan Qur'annya mereka. Kalau sekarang gimana kita nutup telinga ini? Sulit betul. Nah. Wa ilallahil mustaka. Kita hanya bisa mengadu pada Allah Subhanahu wa taala.